yang ahlu sunnah wal jamaah berjalan di atas jalannya salafus saleh. Di situ ada footnote tulisan di bawah nahjis salaf tentang kata as-salaf. Beliau tadi menjelaskan kepada kita bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah berjalan di atas jalannya salaf, para pendahulu. Kata-kata salaf, hadza al-mustalahu as-salaf, istilah as-salaf, muradifun lil asma'i syar'iyyatil ukhra li ahli sunnah wal jamaah. Kata as-salaf ini muradif, sinonim bagi nama yang syar'i yang lain bagi ahli sunnah wal jamaah. Jadi kata as-salaf itu nama lain dari ahlu sunnah wal jamaah. Wa anna da'wata ila ittiba'i salaf aw da'wata ila salafiyyah innama huwa da'watun ila islamil haq wa ila sunnati al mahdhah. Dan sesungguhnya dakwah, seruan, ajakan untuk mengikuti salaf atau ajakan untuk mengikuti dakwah salafiyah, hanya saja itu adalah dakwah, seruan kepada Islam yang benar, kepada Islam yang hak, dan kepada sunnah yang murni. Berarti di sana ada Islam yang sudah dicampur, Islam yang sudah tidak berada di atas kebenaran. Demikian juga di sana ada sunnah, yang sunnah ini sudah tercampur, sudah terkotori oleh kebid'ahan. Maka dakwah salaf, dakwah untuk mengikuti salaf, dakwah salafiyah, itu dakwah ajakan dan seruan untuk kembali kepada Islam yang benar dan kembali kepada sunnah yang murni. Wa da'watun ilal awdati ilal Islam, dan juga apa? Dakwah ajakan seruan untuk kembali kepada agama Islam. Kama unzila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Islam itu telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqadahu anhu ashabuhu al-kiram ulalam, mungkin yang dibawakan at-talaqahu, jadi talaqi, tidak ada zalnya. Ulalam di sini ada zalnya, ketika kita cari di kamus tidak ketemu. Tapi kalau talaqa, talaqiyan, itu adalah mengambil. Yang para sahabat mengambil Islam tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang dimaksud ini adalah talaqa. Di sini beliau menjelaskan bahwa ajakan untuk mengikuti salaf, ajakan untuk mengikuti salafiyah, itu adalah dakwah kembali kepada Islam yang dibawa, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diambil Islam tersebut oleh para sahabat yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu asbaha madlulus salaf yang tabiqu ala man hafadha ala salamatil aqidah wal manhaj tibqan li fahmi sahabati wa ikrunu al-mufadalah bihaitsu, sehingga jadilah asbaha madlulus salaf, apa yang ditunjukkan oleh salaf, yang tabiqu ala man hafadha ala salamatil aqidah, ini apa? Terpraktek dan terwujud atas orang yang menjaga apa? Keselamatan akidah. Orang yang menjaga keselamatan akidahnya, maka apa? Berarti dia mempraktekkan apa yang ditunjukkan oleh salafus saleh, apa yang dibawa oleh salafus saleh. Demikian juga orang yang menjaga keselamatan manhaj, keselamatan metode berpikir, metode berkeyakinan, metode beribadah, metode berdakwah. Ini apa? Mereka mempraktekkan, mewujudkan, merealisasikan apa yang ditunjukkan dan dibawa oleh salafus saleh. Tibqan, dalam rangka mempraktekkan li fahmi sahabat, terhadap pemahaman sahabat, wal qurunil mufadalah, dan generasi yang dimuliakan, generasinya para tabi'in, generasinya para adba'ut tabi'in, para pengikutnya, para muridnya tabi'in. Ini istilah as-salaf. Khala, ini yang di bawah, bukan perkataan Syekh Zaid, tapi perkataan Syekh Usama Ibn Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dari nama kayaknya putranya, tapi wallahu a'lam. Usama bin Zaid bin Muhammad Al-Madkhali. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, yaqulu Syekhul Islam, Syekhul Islam Utsaimin rahimahullah berkata, ba'da kalamihi 'ala ba'd al-mu'taqadat al-fasidah, setelah kalam ucapan beliau, setelah beliau menjelaskan sebagian keyakinan-keyakinan yang rusak. Setelah menjelaskan keyakinan-keyakinan yang rusak, beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa hadhihi al-umur, dan perkara ini, kulluha, semuanya, idza tadabbaraha al-mu'min bi'aqlihi, apabila seorang mukmin mentadabburi perkara-perkara ini, apabila seorang mukmin merenungi perkara-perkara ini dengan akalnya, berpikir, tabayyana lahu, akan jelas bagi dia, anna madhhab salaf, sunnah madhhab salaf, huwa al-madhhabul haq, madhhab salaf adalah madhhab yang benar, metode salaf adalah metode yang benar, jalan salaf adalah jalan yang benar, alladzi la uduna anhu, yang tidak ada apa penyimpangan darinya. Wa anna man khalafahum lazimahu fasadun ma'lumun bi syarihil ma'qul wa sahihil ma'qul. Dan sesungguhnya orang yang menyelisih salaf, orang yang menyelisih jalan salaf, harus bagi dia apa? Fasadun, kerusakan. Orang yang menyelisih, menyimpang dari jalannya salaf, dia akan celaka, akan rusak, akan sengsara. Ma'lumun, ini suatu yang maklum, diketahui. Dengan apa? Bisharihil ma'qul. Dengan apa? Jelasnya akal. Bisa difikirkan, bisa dinalar dengan jelas, dengan terang. Wasahihil ma'qul. Dan apa? Dengan penukilan nas yang apa? Sahih. Dengan nas yang sahih dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Orang yang menyimpang dari jalannya salaf, maka dia apa? Dia akan rusak, dia akan celaka, dia akan binasa. Sebagaimana disebutkan oleh beliau dalam Al-Majmu' Al-Fatawa, sebagaimana dalam Majmu' Al-Fatawa. Karena Al-Majmu' Al-Fatawa itu bukan tulisan Syekhul Islam, tapi ada seorang ulama, kalau tidak salah namanya Abdurrahman, ini menulis semua fatwa, penjelasan dan keterangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang disebut dengan Majmu' Al-Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Qala wa yaqulu aidan, demikian juga Syekhul Islam berkata, la aiba, tidak ada cacat, tidak ada aib bagi siapa? Ala man adhara madhhab salaf wa intasaba ilayhi aw iqtaza ilayhi. Tidak ada cacat, tidak ada kejelekan, tidak ada aib atas orang yang menampakkan, memperlihatkan madhabnya salaf. Tidak ada cacat orang yang bersandar kepada salaf. Tidak ada cacat bagi orang yang bernisbah kepada salaf. Saya salafi, saya salafiyun, saya salafiyah. Tidak ada cacat di sana. Kalau ada orang yang berkata seperti itu atau menyandarkan diri seperti itu, bahkan yajibu qabul dzalika minhu bil ittifaq, bahkan apa, wajib untuk menerima penyandaran yang seperti itu, wajib menerima apa, nisbah yang seperti itu, apa, bil ittifaq. Ini apa, dengan kesepakatan para ulama. Para ulama tidak berbeda, mereka semua sepakat wajib untuk menerima penyandaran kepada salafus saleh. Wajib apa? Menerima. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kenapa? Karena madhabnya salaf, metode salaf, jalan salaf itu tidaklah ada kecuali apa? Kebenaran. Jadi madhab salaf, jalannya salaf, tidak ada penyimpangan di sana, tidak ada kesesatan di sana, semuanya adalah hak, semuanya adalah benar. Dan berkata di sini as-Sulaimi, wa yaqulu syaikhuna hamidallah sahib hadza sah, dan telah berkata guru kami, ya semoga Allah menjaganya, rahimahullah, penulis syarah ini, yaitu siapa? Syekh Al-Alamah Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Beliau berkata fi ta'rif salafi salaf fi kitabih, dalam penjelasan beliau, definisi beliau terhadap salafus salaf di dalam kitab beliau, kutubun min nuqutis salaf wa mumayyizatu manhajihim fi abwabil ilmi wal amal. Berdiri atau menulis, diam atau berdiri, semuanya. Ya, mana menulisnya? Berdiri atau menulis? Dua-duanya sudah selesai. Jadi lanjut kan menulis. Syekh Zaid Muhammad Al-Madkhali rahimahullah telah kitab dengan judul Kutubun, petikan-petikan, nukilan-nukilan, min nu'utis salaf, dari sifat-sifat salafus saleh, wa mumayyizatu manhajihim, dan keistimewaan-keistimewaan manhaj salafus saleh, fi abwabil ilmi, dalam bab-bab ilmu, wal amal, dan amal. Manasuh yang masnya, perkataan Syekh Jawa Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, wassalafuhum, beliau menjelaskan tentang salaf, siapa salaf itu. Hum, mereka adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina hadaru asrahu, yang mereka hadir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadir di masa Nabi, hadir di depan Nabi, wa akhadu minhu hadha ad-din al-qawim, dan mereka, para sahabat, mengambil agama yang lurus ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam basharatan, secara langsung mengambil apa? Agama, mengambil agama yang lurus ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara apa, mubasyarah, langsung berhadapan, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghadan tariyan, dengan apa, masih baru, masih segar, kenapa, langsung dari yang menyampaikan, langsung dari yang membawa, tidak lewat penyampai, tidak lewat orang lain, tapi langsung dari orang yang membawa agama yang lurus itu, ilman, baik secara ilmu, wa amalan dan amalan, wa khuluqan dan akhlak budi pekerti, wa sulukan dan suluk menempuh, cara menempuh jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salafus saleh. Siapa? Para sahabat yang hidup di masa Nabi, beriman kepada Nabi, mengambil agamanya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yulhaqu bihim fi istihqaqi hadha al-laqab al-'azim wal wasf al-jalil al-karim kullun man iqtada bihim radiyallahu anhum wa nawwara maraqibahum walau kana fi asrina hadha aw qablahu aw ba'dahu ila yaumiddin. Kata beliau, wa yulhaqu bihim, dan digabungkan dengan mereka. Siapa? Para sahabat. Digabungkan dengan salaf. Siapa? Dalam hak untuk mendapatkan gelar yang agung ini, mendapatkan sifat yang mulia ini, siapa? Kullun man iqtada bihim, setiap orang yang mencontoh dan meneladani para sahabat. Setiap orang yang mencontoh dan meneladani para sahabat. Ini berarti apa? Masuk. Siapa saja yang mencontoh meneladani sahabat masuk pada kata apa? Salaf. Wa nawwara maraqibahum, dan apa? Dia, setiap orang yang menyinari maraqib, itu tempat tidur mereka. Dalam seluruh kehidupan mereka, mereka apa? Mengikuti dan mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walau kana biasanya, walaupun orang yang mencontoh, mengikuti para sahabat tersebut adalah orang yang hidup di masa ini, di masa beliau, dan beliau sudah meninggal. Jadi di masa kita, auqablah atau sebelumnya, auqadah atau setelahnya, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi menurut beliau, as-salaf itu siapa? Para sahabat. Dan siapa? Orang-orang yang mencontoh, meneladani para sahabat, itu salaf. Jadi boleh tidak kita mengatakan saya seorang salafi? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Apa? Kita bersandar atau mengaku sebagai seorang salafi. Maksudnya apa? Kita mengikuti, mencontoh, dan meladani siapa? Para sahabat. Wa yaqulu hafidhahullah wal masdar. Demikian juga beliau mengatakan dalam tempat yang lain, masih dalam kitab beliau, wa ala hadha al-fahmil haq, dan di atas pemahaman yang benar ini, ijtama'at kalimatu ahli ilmi, sepakat kalimat ahli ilmi, sepakat perkataan dan pendapat para ulama. Wa sarrahu anna man adarum mimman khalafahum bismin aw rasmin aw amalin fa innahu laysa minhum wa in asha bainahum wa asarahum fi ayami hayatihim. Kata beliau, dan di atas pemahaman yang benar ini telah sepakat sama kalimat kalimatnya para ulama, dan mereka sarrahu, mereka menyebutkan secara terang-terangan, secara sori, secara jelas, bahwasanya orang selain mereka, man adah, selain orang yang apa, berada di atas pemahaman yang benar ini, mimman khalaqahum, dari orang yang menyelisih para sahabat, dari orang yang menyelisih para salaf, bismin, dengan nama, namanya berbeda, dengan nama apa? Qadariyah, atau nama Jahmiyah, atau nama yang lainnya. Aurasmin dengan apa? Rupa atau bentuk tulisannya berbeda, bukan bendera salaf. Plakatnya berbeda, bukan plakat salaf. Ya, sebagai plakat yang ada di sekitar kita, nih tempat pengajian Fulan, tempat pengajian Alania, ya, dan seterusnya. Au amalin, atau dengan amal, yang amal ini menyelisih amalnya para sahabat, amalnya para salaf, fa innahu laisa minhum, maka dia tidak termasuk dari para sahabat, tidak termasuk dari salaf as-saleh. Jadi kalau orang itu menyelisih para sahabat, menyelisih para salaf, baik dalam nama, dalam ilmu, dalam amalan, maka dia bukan salafus saleh. Dia tidak berada di atas agama yang benar. Apapun nama mereka, lakat apa yang dipasang oleh mereka, kalau menyelisih jalannya salaf, maka mereka bukan salafus saleh. Mereka tidak berada di atas agama yang benar. Wa in asa baina, walaupun mereka hidup di masa sahabat, wa asarahu, mereka apa? Semasa dengan sahabat atau di masa hidupnya para sahabat. Walaupun mereka hidup di masa sahabat, tapi menyimpang dari jalannya sahabat, maka dia bukan salaf as-salih. Bukan salafus salih, seperti orang khawarij. Seperti siapa? Orang khawarij yang menyimpang dari jalannya sahabat, justru memberontak kepada para sahabat, berontak kepada Umar, berontak kepada Uthman, berontak kepada Ali. Maka mereka bukan salafus salih, mereka bukan pengikutnya para sahabat. Demikian juga sampai sekarang, yang mereka meniru dan mengikuti pemahaman orang-orang khawarij. Mereka bukan pengikutnya sahabat. Mereka bukan salafus saleh. Mereka bukan apa? Salafus saleh. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah, tentang apa makna as-salaf. Yang kesimpulannya, as-salaf adalah para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dari generasi terbaik, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setelah mereka. Kalau mereka mencontoh, meneladani para sahabat, maka mereka adalah as-salaf atau as-salaf as-salih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk as-salaf as-salih, termasuk orang yang berjalan di atas jalan yang benar, yang telah dilalui, dilewati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, syukur, la ilaha illa anta.